Baby Shark, ibu pulang. Yeah, ibu pulang tuh deh. Wah, ayah sama adik seru banget nyanyi dan dancing bareng Baby Shark. Iya nih. Nih, lihat deh. Oh, ibu bawa diapers baru loh dari Baby Happy. Pingfong Baby Shark dari Baby Happy. Warna dan desain kemasannya gemesin banget ya, Dek. Iya dong, apalagi ada heksagon teknologi. Oh? Jadi lebih cepat menyerap dalam setengah detik. Hah? Setengah detik? Cepet banget. Iya, setengah detik. Dan permukaannya tetap kering dan lembut. Si Ade juga lebih bebas geraknya karena elastis. Yuk, kita joget Baby Shark. Yuk. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, karena yang terbaik selalu jadi happy. Berikan yang terbaik untuk si kecil. Pingfong Baby Shark dari Baby Happy. Baby Happy, Mom Happy.